بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، قوم مسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih pada bab yang ke-7, yaitu babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan menggunakan gelang, benang dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau menangkalnya, atau yang sering diistilahkan dengan jimat. Jadi bab ini menjelaskan tentang kesyirikan orang yang mengenakan atau mempercayai jimat atau benda apa saja yang dia yakini bisa memberi manfaat kepadanya atau bisa melindunginya dari mara bahaya, padahal tidak ada pembuktian bahwa benda tersebut bisa memberi manfaat atau sesuatu yang Allah tetapkan sebagai sebab. Apakah sebab memberi manfaat atau menolak mudarat? Tidak bisa dibuktikan dengan dalil syar'i, tidak pula bisa dibuktikan dengan pembuktian yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa menjelaskan adanya hubungan antara sebab dan akibat. Maka mempercayai benda tersebut adalah kesyirikan. Syirik besar kalau diyakini benda itulah yang menolongnya, bukan Allah. Dan syirik kecil kalau dia meyakini benda itu hanya semata-mata sebab, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan pertolongan. Kenapa syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebab kemanfaatan atau sebab untuk menolak mudarat. Alhamdulillah kita sudah bahas dalil yang pertama dan juga dalil yang kedua. Kita sudah bahas namun belum selesai, yaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa ini?" Dia pun menjawab, "Untuk menangkal penyakit yang menimpa tangan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inzihha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskan benda itu. Lepaskan gelang itu, jimat itu. Karena itu sebenarnya tidak menambah apa-apa kepadamu kecuali kelemahan saja. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu mati dan gelang itu masih bersamamu, maka kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, dan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan 8 pelajaran. Alhamdulillah sudah kita bahas 1 sampai 6. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ketujuh. Kebetulan agak panjang sedikit. Pembahasan yang ketujuh adalah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh, anna syirka la yu'dar fihi bil jahli. Bahwasannya dosa syirik itu tidak ada uzur orang yang melakukannya karena kejahilan, karena kebodohan. Jamaah sekalian, pelajaran ini juga oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, menyebutkannya dalam matan kitab Tauhid beliau, bahwasanya hadis ini menunjukkan tidak ada uzur karena kejahilan. Tapi jemaah sekalian, baik Syekh Saleh Al-Fauzan maupun Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi dalam kitab lain menyebutkan ada uzur. Jadi dalam kesempatan lain mereka mengatakan tidak ada uzur, dalam kesempatan lain mereka mengatakan ada uzur. Kadang penyampaian itu sorry, tegas, kadang tidak tegas. Sebagai contoh, Syekh penulis kitab Tauhid di dalam risalah beliau kepada penduduk Al-Qasim, ketika beliau dituduh suka mengkafirkan. Jadi di masa hidup beliau, tuduhan suka mengkafirkan itu sudah ada. Dan sampai hari ini, orang suka menuduh Ahlu Sunnah suka mengkafirkan. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang suka menuduh ini, kemungkinan ada tiga kesalahan mereka. Yang suka menuduh Ahlu Sunnah wal Jamaah suka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Kesalahan yang pertama, mereka sengaja berdusta. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti bantahan dari Syekh ketika beliau dituduh suka mengkafirkan. Atau kita bacakan saja sekarang. Beliau mengatakan dalam suratnya kepada penduduk Al-Qasim ketika beliau dituduh suka mengkafirkan. Maka beliau katakan, wa ammal kadhib wal buhtan famithlu qawlihim inna nukaffir bil umum. Termasuk kedustaan dan mengada-ada atas kami yang tidak kami katakan, yaitu tuduhan mereka, kami mengkafirkan semua orang yang tidak ikut golongan kami. Maka Syekh membantah tuduhan tersebut. Sampai kata beliau, فَكُلُّ هَذَا مِنَ الْكَذِبُ وَالْبُهْتَانِ أَلَّذِينَ يَسُدُّونَ بِهِ النَّاسِ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ini semuanya adalah kedustaan yang sebenarnya mereka inginkan untuk menghalangi manusia mengikuti agama Allah dan Rasulnya yang kami serukan. Kemudian beliau berkata, وَإِذَا كُنَّ لَا نُكَفِّرْ مَنْ عَبَدَ صَنَمْ أَلَّذِي عَلَى قَبْرِ عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ وَصَنَمْ أَلَّذِي عَلَى قَبْرِ أَحْمَدْ أَلْبَدَوِي وَأَمْثَلِهِمَا لِأَجْلِ جَهْلِهِمْ وَعَدَمِ مَنْ يُنَبِّهُهُمْ. Dan apabila kami tidak mengkafirkan orang yang mempersekutukan Allah di kuburnya Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu pula di kuburnya Ahmad Al-Badawi, Kami tidak mengkafirkan mereka. Mereka berdoa kepada selain Allah, itu kekafiran. Tapi kami tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena kebodohan mereka. Jadi di kitab Tauhid beliau mengatakan tidak ada uzur karena kejahilan. Tapi di sini beliau mengatakan kami tidak mengkafirkan karena mereka bodoh. Artinya diberi uzur. Artinya diberi uzur. Apakah ucapan Syekh bertentangan? Sebenarnya tidak. Ada saatnya diberi uzur, ada saatnya tidak diberi uzur. Iya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Kita lanjutkan dulu ucapan beliau. Dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Jadi mereka bodoh dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Jadi beliau tidak mengkafirkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah di kuburan Abdul Qadir Al-Jilani, begitu pula Ahmad Al-Badawi. Karena apa? Mereka mendapatkan uzur disebabkan kebodohan mereka dan tidak ada yang mengingatkan. Fa kaifa nukaffir man lam yushrik billah idza lam yuhajir ilaina aw lam yukaffir wa yuqatil? Maka bagaimana mungkin kami dituduh mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik apabila dia tidak berhijrah kepada kami, atau tidak ikut mengkafirkan orang yang kami kafirkan, atau tidak ikut berperang bersama kami? Jadi kalau saja orang yang sudah jelas melakukan kekafiran tapi dia masih ada uzur karena kebodohannya tidak kami kafirkan, apalagi yang tidak berbuat dosa kekafiran. Mana mungkin kami kafirkan? Subhanaka hadza buhtanun azim. Syekh mengatakan maha suci Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Dan subhanallah, sampai hari ini mereka masih terus berdusta, menyebarkan bahwa ahlu sunnah suka mengkafirkan. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka namakan Wahabi, ini pun penamaan yang tidak beradab kepada Allah. Karena Al-Wahhab itu adalah nama Allah. Tidak boleh kita namakan orang untuk menjelek-jelekan orang. Al-Wahhab, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan mereka dimanapun tidak bisa mendatangkan bukti bahwa ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkan si fulan dan si fulan, apalagi dikatakan sering mengkafirkan. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian. Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, gagal membedakan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Kalau khawarij betul, mereka suka mengkafirkan. Dan memang mereka juga mengaku ahlu sunnah. Semua orang mengaku ahlu sunnah. Maka yang suka mengkafirkan secara serampangan, tidak mengikuti kaidah-kaidah atau ajaran agama, itu bukan ahlu sunnah tetapi khawarij. Kemudian kesalahan yang ketiga, orang yang menuduh ahlu sunnah suka mengkafirkan, ini dia pembahasan kita. Karena tidak bisa membedakan antara pengkafiran terhadap perbuatan dan pengkafiran terhadap pelaku. Inilah yang diistilahkan para ulama dengan takfirul mutlak dan takfirul muayyan. Takfirul mutlak, pengkafiran secara mutlak, artinya mengkafirkan perbuatan. Tidak ada orang yang difonis kafir. Sedangkan takfirul muayyan adalah memfonis orang tertentu sebagai orang kafir. Nah jemaah sekalian, pengkafiran secara mutlak beda dengan pengkafiran secara muayyan. Semisal kita mengatakan barang siapa berdoa kepada para wali, maka dia kafir. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalimat ini tidak bermakna semua orang yang melakukannya berarti kita kafirkan. Ini gagal paham. Dia tidak bisa membedakan mana takfir mutlak dan takfir muayyan. Jadi pengkafiran secara mutlak itu adalah terhadap perbuatan atau kalimat umum. mutlak, lepas, umum sifatnya. Tidak ada yang difonis sebagai orang kafir. Tidak ada nama yang kita sebutkan sebagai orang kafir. Nah, jemaah sekalian, yang kedua namanya takfirul muayyan, melakukan takfir, pengkafiran secara person tertentu. Misalkan seorang mengatakan si fulan sudah kafir. Nah, ahlu sunnah wal jamaah termasuk orang-orang yang paling berhati-hati. Para ulama kita mengingatkan kita agar berhati-hati, jangan asal mengkafirkan orang yang maksudnya muslim. Karena di sini ada dua jenis orang. Yang pertama memang dia kafir, belum pernah masuk Islam. Maka siapa yang tidak mengkafirkan mereka, dia kafir seperti mereka. Tapi yang kita bahas di sini mengkafirkan orang yang sudah muslim. Kalau dia melakukan perbuatan bukan kekafiran, maka jelas tidak boleh dikafirkan. Itu namanya khawarij, mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa-dosa besar. Dosa sebesar apapun, selama itu bukan kesyirikan dan kekafiran, tidak boleh kita kafirkan. Nah, yang jadi permasalahan, dia muslim tapi melakukan dosa kekafiran. Apakah dia otomatis dikafirkan? Tidak, jemaah sekalian. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, dan ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan, barulah dia bisa divonis kafir. Kenapa ini kita perlu hati-hati? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan keras. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Maksudnya kalau saudaranya ternyata tidak kafir, maka ucapan pengkafiran itu kembali kepada yang mengucapkan. Jadi hati-hati, enggak boleh sembarangan mengkafirkan. Tetapi sebaliknya juga, sering kita ingatkan, tidak mengkafirkan orang yang sudah jelas kafir itu adalah kekafiran. Mengkafirkan orang yang masih muslim adalah dosa besar, tapi tidak mengkafirkan orang kafir bukan lagi dosa besar, tapi dosa yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Seperti sudah jelas-jelas Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, trinitas. Lalu dia mengatakan Nasrani tidak kafir. Maka jelas-jelas dia mengingkari ayat ini, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Yang kita bicarakan sekarang, orang yang muslim melakukan dosa kekafiran, apakah dia bisa langsung divonis kafir? Tidak, jemaah sekalian. Para ulama menyebutkan harus terpenuhi padanya empat syarat. Apa saja itu? Yang pertama, apa yang dia lakukan terbukti betul-betul kekafiran. Kita harus pastikan dulu apa yang dia lakukan itu betul-betul dosa kekafiran berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, kita pastikan dia seorang mukallaf. Artinya bukan orang gila. Ngapain mengkafirkan orang gila? Buang-buang energi. Bukan anak kecil, atau bukan orang yang sedang mabuk misalkan, gak sadarkan diri. Itu bukan mukallaf. Ini yang kedua. Yang ketiga, sampainya hujjah kepadanya, sampainya ilmu kepadanya. Sudah sampai ilmu kepadanya, dia masih melakukan kekafiran. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah berdalil dengan firman Allah, rusulan mubasysyirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para nabi dan rasul. Apa makna ayat ini jemaah sekalian? Kelak manusia tidak lagi bisa beralasan, saya tidak mau digolongkan sebagai orang kafir. Kenapa? Saya belum tahu ilmunya. Dia gak bisa beralasan itu. Kenapa? Sudah sampai kepadanya ilmu. Rasul sudah diutus. Sehingga kalau kenyataannya orang yang belum sampai ilmu kepadanya, dia tidak dikafirkan. Sampai-sampai kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau tidak ada uzur karena kejahilan, maka tidak ada gunanya diutus para rasul. Para rasul itu diutus untuk menghilangkan uzur kejahilan ini. Itu tujuan diutusnya para rasul. Dengan cara apa mereka menghilangkan uzur kejahilan? Dengan cara menyampaikan hujjah. Sehingga kalau kenyataannya hujjah belum tegak atasnya atau ilmu belum sampai, berarti dia mendapatkan uzur karena kejahilan. Ini yang ketiga. Syarat yang keempat adalah hilang penghalang-penghalang dalam pengkafirannya. Tidak ada lagi penghalang-penghalang dalam pengkafirannya, barulah dia divonis kafir. Nah jemaah sekalian, apa saja penghalang-penghalang dalam pengkafiran? Para ulama menyebutkan ada empat penghalang. Jadi empat syarat dipenuhi dan empat penghalang dihilangkan, barulah seseorang itu yang tadinya muslim lalu melakukan kekafiran dapat divonis kafir. Penghalang yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Berikut kita nukilkan ucapan para ulama supaya tidak dikatakan kita memahami dan mengarang-arang sendiri. Inilah ucapan para ulama. Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Istighatsah juz pertama halaman 381, beliau berkata, inna takfir al-mu'ayyan wa jawaza qatlihi mawkufun ala an tablughahu al-hujjah an-nabawiyah allati yukaffar man khalafaha wa illa falaysa man jahila shay'an min ad-din yukaffar. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya pengkafiran terhadap pribadi, person, mu'ayyan, dan bolehnya negara memberikan hukuman mati kepadanya karena sudah murtad, maka itu bersyarat sampainya hujjah kepada dia. Ada persyaratannya, yaitu telah sampai ilmu kepada dia. Ilmu yang apabila dia selisihi, maka dia akan menjadi kafir. Contohnya, ilmu tentang doa itu ibadah. Barang siapa mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia kafir. Sudah sampai ilmu ini kepadanya. Wa illa falaysa man jahila syai'an min ad-din yukaffar. Kalau tidak sampai ilmu ini kepadanya, kata beliau, tidaklah orang yang bodoh atau jahil belum memahami agama ini langsung dikafirkan begitu saja. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini diantara ucapan para ulama bahwa orang yang bodoh mendapatkan uzur. Iya. Bahkan Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Bazmul Hafizahullah Ta'ala, beliau adalah guru besar di Universitas Ummul Qura Makkah. Begitu pula Syekh Al-Allamah Sulaiman Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau juga guru besar di Universitas Islam Madinah. Menjelaskan bahwa sebenarnya ulama itu sepakat. Ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang jahil lalu terjerumus dalam dosa kekafiran, sekali lagi yang kita bicarakan ini muslim ya, bukan orang kafir, atau bukan orang yang jelas-jelas pindah agama. Itu sudah jelas, gak mungkin tidak dikafirkan. Yang sekarang kita bicarakan, orang muslim merasa muslim tapi jahil, bodoh. Maka para ulama mengatakan, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan, baginya ada udzur karena kejahilan. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja ulama berbeda pendapat, kapan orang yang berbuat kekafiran itu mendapatkan uzur. Inilah yang kemudian ulama berbeda pendapat. Ada sebagian orang mengira ulama berbeda pendapat dalam permasalahan orang ini uzur bil jahal itu ada atau tidak. Sebenarnya bukan itu. Yang ulama berbeda pendapat adalah siapa yang pantas mendapatkan uzur karena kejahilan dan siapa yang tidak pantas. Ya. Kalau dia memang enggak mau belajar, ada ulama, ada ustaz, ada para dai, ada buku-buku, dia bisa belajar dan dia mampu belajar, maka tentunya yang seperti ini tidak mendapatkan uzur. Dan perbedaan pendapat ulama ini, jamaah sekalian, maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa ini mengingatkan kita, jangan menjadi sebab perpecahan. Kenapa? Karena para ulama sendiri tidak berpecah belah karena itu. Padahal mereka berbeda pendapat. Yang lain mengatakan, dia masih ada uzur, saya gak kafirkan dia. Sebagian ulama mengatakan, gak ada uzur baginya. Sebab ini sudah zaman internet, zaman informasi, masa dia belum tahu? Di situ ulama berbeda pendapat. Jadi bukan uzur bil jahal itu ada atau tidak, itu ulama sepakat ada. Cuman ulama berbeda pendapat, siapa yang pantas diberikan uzur itu? Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita mensikapi perbedaan ini. Kata Syekh dalam kitabnya Syarah Kashfi Syubhat halaman 37. Al-ikhtilaf fil mas'alatil udhri bil jahri, al-ikhtilaf fi mas'alatil udhri bil jahli kagairihi minal ikhtilafat al-fikhiyah al-ijtihadiyah. Perbedaan pendapat ulama dalam permasalahan uzur karena kejahilan sama dengan perbedaan-perbedaan pendapat ulama dalam masalah fikih yang sifatnya ijtihad. Iya. Jadi dalam perkara ijtihad enggak pantas kalau kemudian kita saling bermusuhan. Tetapi memang ulama juga mengingatkan ada orang-orang yang memanfaatkan perbedaan pendapat ulama ini untuk membuat perpecahan dan permusuhan di antara ahlu sunnah wal jamaah. Maka hati-hatilah. Ya. Hati-hatilah dengan orang-orang seperti ini. Baik. Ini jemaah sekalian, penghalang yang pertama, kebodohan. Yang kedua, takwil. Salah takwil. Maksudnya baik untuk mengamalkan Al-Qur'an atau hadis, tapi salah takwil. Dia bermaksud baik untuk mengamalkan Al-Qur'an dan hadis untuk mendapatkan makna Al-Quran dan hadis yang sebenarnya, dan dia sudah mengikuti kaidah-kaidah ilmu, tapi salah takwil. Ini pun sebenarnya cabang dari yang pertama, yaitu kebodohan, ketidaktahuan, belum sampai ilmu, sehingga salah takwil. Syekhul Islam juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Istighatsah, masih di juz pertama, halaman 282 sampai 283. Kata beliau, bahwasannya dahulu di masa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Qudamah bin Maz'un. Sahabat ini melakukan dosa kekafiran karena salah takwil. Jadi bukan kesengajaan, salah takwil. Yaitu beliau meyakini minum khamar itu halal. Minum khamar itu halal. Ayat mana yang beliau salah takwil? Surat Al-Maidah ayat 93. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqau." Tidak ada bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dosa atas mereka pada apa yang mereka makan apabila mereka bertakwa. Jadi ayat ini kalau kita lihat zahirnya, seakan-akan yang dimakan oleh orang soleh selama mereka bertakwa itu halal bagi mereka. Maka beliau memahami ayat ini berarti khamar halal asal bertakwa sesuai zahir ayat ini, surat Al-Maidah ayat 93. Maka jemaah sekalian, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka tidak mengkafirkan beliau, melainkan mereka menjelaskan kepada beliau. Setelah dijelaskan makna yang benar, maka beliau kemudian bertobat. Seandainya beliau tidak bertobat, maka beliau bisa dihukumi kafir. Karena sudah tegak hujah, sudah tidak ada lagi uzur kebodohan. Tapi beliau radhiyallahu anhu bertobat. Dan itulah sifat para sahabat. Kalau mereka terjerumus dalam kesalahan, mereka saling mengingatkan, kemudian yang salah segera bertobat. Itu keistimewaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para ulama mengatakan Khawarij itu sebenarnya melakukan kekafiran, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin. Orang muslim bagi mereka pantas dibunuh, halal darahnya. Ini sebenarnya kekafiran, karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Ketika seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia telah berbuat kesyirikan yang menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Tapi kenyataannya jemaah sekalian, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memerangi Khawarij tapi tidak mengkafirkan mereka. Ali memerangi mereka karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi, tapi beliau tidak mengkafirkan mereka. Makanya harta mereka tidak dirampas sebagai rampasan perang. Wanita mereka tidak ditawan karena masih muslim. Karena dia Khawarij diperangi, tapi tidak diperlakukan seperti memerangi orang-orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Juga karena kebodohan mereka dan salah tafsir atau salah takwil. Iya. Salah takwil. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, salah takwil. Apa yang mereka takwilkan? Ayat-ayat jihad. Ayat-ayat jihad yang seharusnya memerangi orang kafir, mereka takwilkan untuk memerangi kaum muslimin, membunuh sesama muslim yang mereka anggap sudah kafir. Makanya jemaah sekalian, ini pelajaran juga bagi kita. Enggak semua orang baca ayat, enggak semua orang baca hadis berarti benar. Lihat dulu. Walaupun dia hafal seluruh ayat, seluruh hadis dia hafal, tapi lihat dulu pemahamannya. Apakah dia memahami sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Khawarij berdalil. Mereka melakukan aksi-aksi terorisme, dalilnya adalah ayat-ayat dan hadis tentang jihad dan mati syahid. Mati syahid, mati langsung dijemput bidadari. Makanya dia ingin cepat mati. Ya. Jadi dia punya dalil. Ternyata pemahamannya salah. Jadi pemahaman itu yang menentukan benar dan tidaknya. Iya. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, al-ikrah. kalau dipaksa, maka tentu tidak kafir. Itu pun dengan syarat. Syaratnya ada dua. Paksaan itu betul-betul paksaan yang tidak bisa dia lawan. Tidak pula dia bisa lari darinya. Dan juga ada perkiraan kuat. Kalau dia tidak menuruti paksaan itu, maka akan terkena mudarat besar. Mudarat besar, bukan mudarat kecil. Mudarat besar itu seperti hilangnya anggota tubuh atau bahkan hilang nyawa. Kalau cuma diancam dipecat, itu bukan mudarat besar. Ya, kita masih bisa cari pekerjaan lain. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hatinya tetap beriman. Dan ini yang terpenting. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi misalkan dia dipaksa mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menghina Al-Qur'an atau menghina syariat Allah, maka ini perbuatan dosa kekafiran. Tapi dia melakukan itu karena dipaksa. Dia akhirnya melakukan, tapi hatinya enggak setuju. Hatinya tetap beriman. Maka dia tidak boleh dikafirkan. Tapi kalau hatinya setuju, tentu dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Iya. Ini syarat, apa penghalang yang ketiga. Penghalang dalam pengkafiran. Yang keempat, jemaah sekalian, al-khata'. Tidak sengaja. Tidak sengaja dia berbuat kekafiran. Seperti dalam kisah yang masyhur tentang seorang yang kehilangan hewan tunggangannya bersama seluruh perbekalannya di padang pasir. Dia cari-cari ke sana kemari enggak ketemu, sampai akhirnya dia sudah pasrah menunggu mati. Padang pasir enggak ada kendaraan, enggak ada makanan. Umumnya orang mati sudah. Dia sudah pasrah. Tiba-tiba muncul hewan tunggangannya lengkap dengan perbekalannya. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu. Enggak sengaja kan? Karena saking senangnya dia enggak sengaja mengucapkan itu, tentu dia tidak dikafirkan. Inilah jemaah sekalian, empat penghalang dalam pengkafiran yang harus disingkirkan terlebih dahulu. Jadi hati-hati, ini tidak sembarang. Masalahnya, kalau yang kita kafirkan itu tidak kafir, maka pengkafiran itu na'udzubillah kembali kepada kita yang mengucapkannya. Ya. Tapi jemaah sekalian, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dia sudah pantas dikafirkan, sudah jelas bagi kita dia kafir, maka wajib bagi kita untuk mengkafirkannya. Sebab tidak mengkafirkan orang kafir adalah kekafiran. Mengkafirkan seorang muslim adalah dosa besar, tapi tidak mengkafirkan orang kafir dosanya lebih besar lagi, yaitu termasuk dosa kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka jemaah sekalian, inilah pembahasan singkat tentang uzur karena kejahilan dan penjelasan tentang syarat-syarat dan penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Pelajaran terakhir yang ke-8. At-taghlid fil inkar ala man fa'ala syai'an minasyirki li ajli tanfir minhu. Memberi peringatan keras terhadap orang yang melakukan kesyirikan untuk membuat dia benar-benar menjauhi perbuatan syirik tersebut. Jadi jemaah sekalian, orang yang berbuat syirik ini perlu kita berikan pengingkaran keras. Maksudnya seperti apa? Sampaikan kepadanya syirik itu benar-benar bahayanya sangat besar. Kita sampaikan misalkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa dosa syirik dosa yang tidak terampunkan kalau pelakunya tidak tobat sampai mati, menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. mengekalkan dia di neraka. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepadanya. Allah murka kepadanya, melebihi kemurkaannya kepada seluruh perbuatan dosa. Harus seperti itu kita sampaikan tentang dosa syirik. Jangan kita hanya mengatakan itu enggak boleh. Ini enggak pantas kalau dosa syirik cuma kita katakan jangan berbuat syirik. Syirik itu enggak boleh dalam Islam. Ini enggak pantas jemaah sekalian. Harus kita katakan syirik itu menyebabkan pelakunya kafir, murtad keluar dari Islam. Kalau dia tidak tobat, tidak diampuni dosanya, kekal di dalam neraka, Allah murka kepadanya, dan seterusnya. Jadi dosa yang sebesar itu, maka pengingkarannya juga harus besar, sesuai dengan kadar dosanya. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ini ada satu pertanyaan penting. Sudah masuk sejak dua pekan yang lalu, yaitu bagaimana cara membantah kaum musyrikin yang mengatakan bahwa kaum muslimin menyembah Ka'bah, seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa mereka menyembah patung atau berhala atau jimat, bukan berarti menuhankan benda tersebut. Baik jemaah sekalian, pertama, syubhat ini memang ada. Bahkan bukan sekedar agar kita juga membenarkan peribadahan mereka kepada selain Allah, tapi memang mau mengajak umat Islam untuk keluar dari Islam. Saya pernah dapatkan sebuah buku yang dibagikan oleh para misionaris. Di antara yang mereka sebutkan dalam buku itu adalah syubhat ini, bahwa umat Islam itu juga menyembah Ka'bah. Maka jemaah sekalian, ada beberapa sisi bantahan. Yang pertama, ini adalah tuduhan dusta, tuduhan yang tidak benar. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan kita menyembah Ka'bah. Bahkan umat Islam pun tidak pernah meniatkan dalam ibadahnya itu untuk menyembah Ka'bah. Jadi ini adalah tuduhan dusta, tuduhan palsu. Justru inti ajaran Islam adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Orang yang baru mau masuk Islam, pertama ini yang dia ucapkan, yang bermakna la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Justru ini inti ajaran Islam, mengingkari peribadahan kepada segala sesuatu selain Allah dan mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Maka ini jawaban yang pertama. Ini tuduhan dusta, tuduhan tidak benar. Dalam ajaran Islam tidak ada pernah diajarkan seperti itu. Bahkan umat Islam pun tidak pernah berniat seperti itu, tidak pernah berniat menyembah Ka'bah tersebut. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, justru kita beribadah menghadap Ka'bah demi menyembah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang menyuruh kita untuk beribadah kepadanya yaitu melakukan sholat dengan menghadap Ka'bah. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, maka arahkan wajahmu ke sana. Yaitu ketika melakukan sholat. Adapun ibadah-ibadah yang lain juga tidak dipersyaratkan harus menghadap ke sana. Contoh ibadah puasa. Enggak harus orang berniat puasa atau sepanjang puasa atau sahur dan buka puasa menghadap Ka'bah, tidak harus. Dia boleh menghadap ke mana saja. Itu cuma khusus untuk sholat, menghadap ke Ka'bah. Dan hakikat ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, justru kita menghadap ke Ka'bah untuk menjalankan perintah Allah. Allah yang menyuruh kita menghadap ke Ka'bah, jadi untuk beribadah kepadanya. Dan juga jemaah sekalian, bahkan dalam sholat sekalipun, keharusan menghadap Ka'bah bisa hilang. Yaitu dalam tiga keadaan. Yang pertama, tidak sanggup. Apakah tidak tahu arah kiblat? Sudah nanya-nanya, sudah berusaha, enggak sanggup juga. Atau karena sakit enggak bisa bergerak. Tidak harus dia menghadap kiblat sholat kemana pun dia mengarah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi darurat seperti sholat khauf, sholat dalam keadaan perang, boleh mengarah kemana saja, tidak masalah, tidak diharuskan dalam syariat. Diwajibkan menghadap Ka'bah kalau mampu. Dan yang ketiga, dalam sholat sunnah di perjalanan, tidak harus menghadap Ka'bah. Sholat wajib pun, sholat wajib pun maupun sholat sunnah sama. Di perjalanan, ketika kondisi tidak memungkinkan untuk menghadap Ka'bah, enggak harus kita menghadap Ka'bah. Seperti kita pulang umroh, naik pesawat membelakangi Ka'bah, maka tidak masalah karena kondisinya menuntut seperti itu. Iya. Jadi buktinya kita bisa berpaling, diizinkan dalam syariat berpaling dari arah Ka'bah. Kalau seandainya kita menyembah Ka'bah, enggak boleh berpaling darinya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ada sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan berkhutbah atau menyampaikan nasihat dengan suara yang agak lantang. Beliau sedang marah. Apa kata beliau? Ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yufdil iman ila qalbih, la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim, faman tatabba awrata akhihi al-muslim tatabba Allahu awratahu, wa man tatabba Allahu awratahu yafdahhu walau kana fi jawfi rahlih. Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan suara agak keras, beliau sedang marah. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya dan belum masuk iman itu ke hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan pula menjelek-jelekkan kaum muslimin. Dan jangan juga mencari-cari aib kaum muslimin. Karena barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah sendiri yang akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah mencari-cari aibnya, Allah akan menyingkap kejelekannya walaupun dia lakukan di dalam rumahnya yang paling dalam. Nah, yang jadi pembahasan kita adalah ucapan Ibnu Umar setelah hadis ini. Ketika dia mendengarkan hadis ini, apa beliau berkomentar? Beliau melihat ke Ka'bah sambil berkata, "Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki wal muslim a'zamu hurmatan indallahi minki." Wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau dan betapa agungnya kemuliaanmu, tetapi seorang muslim lebih mulia daripadamu. Ini beliau simpulkan dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras kita menyakiti, merendahkan, menghina seorang muslim. Karena seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Mana mungkin umat Islam, terutama para sahabat, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan seorang muslim, makhluk, lebih mulia daripada sesembahannya? Enggak mungkin. Jadi ini diantara syubhatnya. Nah, jemaah sekalian, adapun mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala, mereka betul-betul berniat menyembah patung-patung tersebut, mendekatkan diri kepadanya, berdoa kepadanya, bersandar hati kepadanya, menyembelih untuknya. Itu kan yang mereka lakukan. Mempercayai jimatnya bisa memberi manfaat dan bisa menghilangkan mudarat. Jadi jelas beda dengan umat Islam menyembah Allah menghadap Ka'bah. Kita enggak ada keyakinan apapun kepada Ka'bah. Kita meyakini Ka'bah itu makhluk, bahkan muslim lebih mulia daripada Ka'bah, dan dia makhluk yang tidak bisa memberi manfaat apa-apa kepada kita. Makanya Hajarul Aswad, batu yang mulia itu yang kita cium, kalau mau tawaf, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Inni a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltuk." Sesungguhnya aku mengetahui kamu hanya batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi, kenapa kita mencium Hajarul Aswad? Karena ibadah kepada Allah dengan cara ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena batu itu bisa beri manfaat kepada kita. Dan memang sangat disayangkan, kita akui ada umat Islam, tapi jumlahnya kan sedikit sekali, dan itu salah dalam Islam, yang menganggap itu bisa memberi manfaat. Tapi itu bukan ajaran Islam, dan itu hanya sedikit umat Islam seperti itu, yang menganggap Ka'bah bisa memberi manfaat, batu itu bisa memberi manfaat, bahkan cuman kiswa Ka'bah yang setiap tahun diganti-ganti, itu dia berusaha untuk mengguntingnya, dijadikan sebagai jimat. Betul, itu ada. Tapi itu perbuatan umat Islam yang sesat, yang salah, bukan ajaran Islam. Itulah jemaah sekalian bantahan terhadap syubhat ini. Wallahu alam. Apa hukumnya berzikir pakai tangan kiri? Kurang afdol. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, ini kurang afdol. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyenangi selalu mendahulukan yang kanan dalam bersuci, dalam memakai sandal, dan juga dalam bersisir, dan dalam semua urusan beliau, apalagi urusan yang baik-baik, bahkan sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maka ini lebih patut untuk kita gunakan tangan kanan. Itu yang lebih afdol. Ya. Saya pernah mendengarkan penjelasan, kalau orang meninggal belum bertobat dari dosa syiriknya dan didoakan oleh anak soleh, apa masih bisa diampuni? Kalau maksudnya dia kafir, musyrik, belum masuk Islam, atau sudah murtad, maka tidak akan pernah dia mendapatkan ampunan, dan Allah melarang anaknya mendoakannya. Dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah sudah menegaskan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba." Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat mereka yang terdekat. Jadi enggak boleh kalau mati dalam keadaan musyrik. Dan Allah telah menetapkan dosanya enggak akan diampuni, seperti di surat An-Nisa ayat 48 yang sudah kita bahas di bab yang keempat, bab takut terhadap syirik, bab yang membahas tentang bahaya syirik. Syirik adalah dosa tidak terampunkan kalau sampai mati tidak bertobat. Sebagaimana firman Allah, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi doa anak soleh itu bermanfaat untuk Allah mengampuni dosa selain syirik. Seburuk apapun orang tua kita, dia masih muslim, bukan musyrik, bukan orang kafir, sampai mati dia enggak bertobat dari dosa-dosa besar, maka wajib bagi kita tetap mendoakan anak kita, orang tua kita. Wajib bagi kita tetap mendoakan orang tua kita. Dan itu adalah bakti anak setelah orang tuanya wafat, yaitu mendoakan dan memohonkan ampun. Iya. Apakah hukumnya men-share status di media sosial yang diniatkan untuk menasihati dalam upaya mencegah kemungkaran, dan apakah bisa dikategorikan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk mencegah kemungkaran menggunakan tangan, mulut, kaki dan hati? Ya. Hadisnya itu berbunyi, itu hadis sahih dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dengan hatinya maknanya adalah dia benci dalam hati, tapi karena imannya lemah, dia tidak menegur orang yang berbuat kemungkaran. Kalau yang kita sebarkan, kita share di medsos, status-status yang baik, yang menyebarkan ilmu, maka itu bagian dari dakwah. Sebagaimana sudah kita jelaskan di bab yang kelima, bab tentang berdakwah kepada Allah. Wajib setiap muslim berdakwah. Belumlah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau belum berdakwah. Sebagaimana surat Yusuf ayat 108, Allah menegaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jadi pertama, dakwah itu adalah jalannya pengikut para nabi dan rasul, mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dakwah beliau harus dengan ikhlas dan ilmu. Ikhlas mengajak semata-mata kepada Allah, kepada Islam, bukan kepada golongan, dan berdasarkan ilmu. Maka kalau yang disebarkan adalah ilmu, kita ikut menyebarkan, kita sudah ikut berdakwah. Tapi syaratnya yang disebarkan betulan ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah Al-Quran atau sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa menyebarkan selain itu, namanya dia sedang menyebarkan kesesatan. Maka hati-hati. Dan kita akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Kalau kita menyebarkan ilmu, akan mengalir terus sebanyak orang yang mengikuti apa yang kita sebarkan, yang kita ajarkan. Dan hati-hati juga, kita akan mendapatkan dosa yang terus mengalir kalau kita sebarkan kesesatan. Maka hati-hati. Iya. Makanya antum cari medsos ana, antum share ya. Iya. Antum sebarkan. Intinya dakwah. Tidak harus orang berdakwah itu menjadi ustaz. Ini yang perlu kita luruskan. Seakan-akan dakwah itu tugas ustaz saja, atau ulama, atau kiai. Tidak, jemaah sekalian, itu kewajiban setiap muslim. Walaupun dia enggak berdakwah secara langsung, cuman ikut menyebarkan mungkin sebuah status atau buku-buku agama yang ditulis para ulama ahlu sunnah, atau video-video kajian, itu bagian dari dakwah. Jadi enggak harus dakwah itu pintar ceramah, tidak. Kalau seperti itu, sedikit yang bisa berdakwah. Iya, wallahu alam. Bagaimana menjawab syubhat? Bekerja merupakan ibadah. Ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya bid'ah. Maka bagaimana menjawab ini, Ustaz? Karena banyak pekerjaan yang belum ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah sekalian, bekerja mencari nafkah itu urusan dunia. Pada asalnya dia bukan urusan agama, bukan ibadah. Maksud saya, pada asalnya dia bukan ibadah, tapi dia bagian dari urusan agama, betul. Tapi pada asalnya dia bukan ibadah. Jadi kalau kita pergi bekerja saja, pagi-pagi pergi kerja pulang sore, dapat pahala? Tidak, enggak dapat. Kapan dapat pahala? Kalau kita berniat karena Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niat. Juga sabda beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfika nafqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmah allati taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad tidaklah memberikan nafkah yang dengan itu engkau niatkan demi mendapatkan wajah Allah. Maksudnya biar masuk surga, itu niatnya, supaya dapat balasan dari Allah. Melainkan engkau akan mendapatkan pahala, walaupun hanya sesuap nasi yang engkau berikan ke mulut istrimu. Jadi itu awalnya perkara duniawi. Kalau enggak diniatkan, maka tidak menjadi ibadah. Jadinya mubah saja. Jadinya hal yang mubah, tidak berpahala, tidak pula berdosa. Dengan niat, baru dia menjadi ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah menambah-nambah dalam perkara agama, bukan dalam perkara duniawi, bukan pula dalam adat istiadat yang bisa menjadi ibadah. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ada di dalam urusan kami ini yang bukan berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jemaah sekalian, perhatikan kalimat urusan dan kata perintah. Yang dalam hadis pertama, dalam urusan kami. Hadis kedua, tidak ada perintah dari kami. Apa maknanya? Urusan agama dan syariat beliau. Jadi bid'ah yang terlarang adalah dalam perkara agama, bukan dalam perkara adat istiadat, bukan pula dalam perkara apa namanya persoalan duniawi. Tapi bukan bermakna agama Islam tidak mengatur urusan adat istiadat dan urusan duniawi. Islam mengatur, namun cara pengaturannya berbeda. Apa bedanya? Kaidah dalam urusan pekerjaan, pakaian, makanan, semua urusan dunia dan urusan adat istiadat, kaidahnya adalah hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Sementara aturan Islam untuk persoalan ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang mencontohkan atau memerintahkan. Jadi itu jawabannya, wallahu alam. Bagaimana caranya dan hukumnya memberikan penjagaan kepada anak melalui bacaan serta doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah cukup dibacakan U'iduka dan seterusnya lalu ditiupkan? Cukup bacakan, enggak perlu ditiupkan. Ditiupkan untuk meruqyah. Kalau anak sakit, bacakan ruqyah lalu tiupkan. Tiupkan dengan sedikit ludah. Tapi bukan meludah. Ya. Tiup dengan sedikit ludah. Ya. Itu cara meruqyah. Adapun sekedar doa untuk meminta perlindungan kepada Allah, tidak perlu ditiupkan. Cukup kita bacakan U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Ini kalau jomblo sudah hafal ini bagus, ya. Persiapan sebelum punya anak, ya. Kalau bapak-bapak harus sudah hafal, ibu-ibu juga. Dan ini boleh kita bacakan untuk ponakan juga, ya. Boleh untuk ponakan, atau ada yang sudah punya cucu, bacakan untuk cucu. Karena Nabi SAW membacakan untuk cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain. U'idhukuma bikalimatillahi tamati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Artinya, aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan, binatang berbisa, dalam penafsiran lain binatang buas, dan mata yang dengki atau penyakit ain. Dan ini juga pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Ismail dan Ishaq. Ya. Ayah saya dulu sekali pernah membaca wirid-wirid di dalam kamar, di mana apabila ayah sedang membaca wirid-wirid tersebut, tidak ada yang boleh mengganggu, bahkan hanya mengintip pun dimarahi. Sekarang ayah saya sudah lama tidak melakukannya. Kertas-kertas wiridnya pun entah kemana. Namun belakangan ayah saya jadi suka terbangun di tengah malam dan melihat sosok makhluk tak dikenal berubah-ubah di dekatnya saat terbangun. Apakah peristiwa ini ada hubungannya? Ayah saya mengalami hampir di setiap kamar tempat ia tidur, bukan tempat ia membaca wirid. Apa yang harus dilakukan mengingat kondisi ayah? Saya sudah tua dan lemah ingatannya. Kalau beliau masih sadar, masih normal pikirannya, belum pikun, masih sadar, maka kita nasihati untuk bertobat. Itu amalan-amalan minimalnya adalah mengada-ada dalam agama. Tapi ini bukan sekedar mengada-ada dalam agama. Ini komunikasi dengan jin itu. Dan yang berkomunikasi dengan para jin itu adalah para tukang sihir, para penyihir. Walaupun mungkin beliau tidak menyadari. Karena setan-setan itu, para jin itu, mereka mau berkomunikasi dengan beliau setelah beliau mengucapkan zikir-zikir. Kenapa mereka mau? Karena beliau sudah melakukan penyimpangan dalam syariat. Maka para jin berdatangan untuk berkomunikasi dengan beliau untuk berbagai kepentingan. Iya. Maka harus dinasihati. Ini adalah mengada-ada dalam agama dan juga termasuk praktik perdukunan entah disadari atau tidak, ini praktik perdukunan, dan bertobat kepada Allah. Dan biasanya begitu, kalau orang mau berhenti dengan praktik seperti itu, jinnya marah, jinnya gak senang, dia mau ganggu terus. Maka supaya tidak diganggu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, bertawakal kepadanya. Iya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya pengobatan ruqyah yang dilakukan oleh orang lain yang biasa memberikan jasa ruqyah? Sudah kita bahas tentang ruqyah? Belum ya? Di apa namanya? Bab ke-8, bab setelah ini. Insyaallah kita bahas lebih detail tentang ruqyah. Bagaimana syarat-syarat ruqyah? Ruqyah yang sesuai syariat dan mana yang tidak sesuai syariat. Kalau sesuai syariat, tidak masalah. Cuman masalahnya membuka jasa praktik ruqyah itu tidak ada contohnya dari nabi dan generasi salaf, tidak ada contohnya. Iya. Insyaallah lebih detail kita bahas di bab berikutnya. Bolehkah minta ruqyah atau memintakan ruqyah untuk orang lain, keluarga? Kalau minta ruqyah untuk diri kita, sudah kita bahas di bab yang ketiga, itu tercela. Itu tercela, orang yang melakukannya tidak akan masuk dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Iya. Tapi kalau mintakan untuk orang lain, boleh. Boleh kita meminta ruqyah untuk orang lain. Ada orang soleh, orang baik, mengerti ruqyah, kita minta dia untuk meruqyah orang lain, bukan minta ruqyah untuk diri kita, maka boleh. Itu termasuk kategori ta'awun. Asal tentunya yang diminta ruqyah sesuai syariat. Iya. Apakah pada sifat istiwa ada makna julus atau duduk? Adakah riwayatnya? Tidak ada. Tidak ada. Istiwa itu maknanya adalah al-ulu wal istiqrar, yaitu berada di atas segala sesuatu, tinggi di atas arsy. Kalau antum mau baca riwayat-riwayat tentang makna istiwa, bacalah kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Imam Adz-Dzahabi ini ulama besar mazhab Syafi'i. Imam Adz-Dzahabi ulama besar mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i dalam hal akidah tidak ada bedanya dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula imam yang lainnya, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, sama meyakini Allah di atas arsy. Meyakini Allah di atas arsy, tidak ada yang mengatakan Allah duduk, tidak ada yang mengatakan Allah berbaring, tidak ada yang mengatakan Allah tidak di arsy tapi di mana-mana. Tidak pula ada yang mengatakan tidak di mana-mana. Enggak ada satupun imam yang empat termasuk Asy-Syafi'i rahimahullah yang pernah mengatakan Allah tidak di mana-mana. Itu kalimat atau keyakinan mengada-ada dalam agama. Iya. Sebelum berusaha hijrah sepenuhnya, saya pernah ada di situasi Islam dan kafir. Saya Islam, masih jahil, masih pacaran. Si akhwat sudah saya beri cincin khitbah. Si kafir mantannya si akhwat. Oh begitu. Ternyata si akhwat diam-diam menemui si kafir, sudah berjanji komitmen di atas Al-Quran. Setelah ketahuan, saya sontak memukuli si kafir. Apakah saya berdosa? Ya. Ya, ini cara yang tidak benar untuk menasihati mereka. Mereka salah, dia kafir. Dia kafir, dia salah karena kekafirannya. Dia berpacaran dengan muslimah juga salah. Maka menasihatinya tentu bukan cara dipukul. Ya. Dipukul itu kalau dia mengganggu istri kita, maka kita membela. Kalau terpaksa harus memukul, ya memukul. Tapi kalau untuk merubah kemungkarannya adalah dengan menasihatinya, bukan memukul. Ya. Nasihati. Yang pertama nasihati dia supaya masuk Islam. Ya. Dan si akhwat ini nasihati bahwa tidak halal baginya menikahi orang kafir, walaupun sudah bersumpah. Walaupun sudah bersumpah di atas Al-Quran, tidak boleh seseorang melakukan yang haram walaupun dia sudah terlanjur bersumpah demi Allah. Misalkan dia mau nikah dengan orang kafir itu, walaupun dia sudah bersumpah, tidak boleh dia tunaikan. Namun tetap dia harus membayar kafarah sumpah, ya, yang disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 89. Kafarah sumpah yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak sanggup, maka puasa 3 hari yang lebih afdal berturut-turut. Jadi solusinya, karena dia sudah terlanjur bersumpah dengan nama Allah, dia harus bayar kafarah dan tidak boleh ditunaikan sumpahnya. Bagaimana mungkin dia bersumpah untuk melanggar syariat Allah? Bahkan kalau mereka nikah, tidak sah nikahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." La tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Jangan kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan orang-orang musyrik. Sungguh, seorang laki-laki budak beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun kamu sudah terlanjur terpesona dengan orang musyrik tersebut. Mungkin karena kegantengannya atau karena hartanya, maka kata Allah, seorang budak sekalipun, tapi dia beriman, dia lebih baik daripada laki-laki musyrik tersebut. Dan sepakat ulama, tidak sah nikahnya kalau laki-lakinya itu tidak masuk Islam. Sebelum nikah tidak masuk Islam, tidak sah nikahnya. Betul, ada dibolehkan dalam syariat pernikahan beda agama, tapi itu hanya untuk satu bentuk, yaitu yang kafir adalah wanitanya. Itu pun enggak semua jenis orang kafir, khusus Yahudi dan Nasrani. Dan laki-lakinya muslim. Kalau dibalik, enggak sah nikahnya. Jadi kalau dibalik, yang muslimah adalah perempuannya, laki-lakinya Yahudi atau Nasrani, tidak sah. Jadi selama mereka bersuami istri, zina namanya. Ya. Yang dibolehkan hanya satu macam. Laki-lakinya muslim, wanitanya Yahudi atau Nasrani. Kalau wanitanya selain Yahudi dan Nasrani, seperti komunis atau penyembah patung, penyembah berhala dan lain-lain, maka itu juga tidak sah, tidak dibenarkan. Iya. Kenapa dibedakan? Karena orang Yahudi dan Nasrani dulunya orang beriman. Dulunya mereka beriman. Lalu mereka berbuat bid'ah di dalam agama mereka, sampai akhirnya mereka terjerumus dalam kesyirikan. Jadi hukumnya beda dengan orang musyrik pada dasarnya sudah musyrik, yaitu selain Yahudi dan Nasrani. Hikmah lain untuk memberi pelajaran kepada mereka, laki-laki kami boleh menikahi wanita kalian. Kenapa? Karena kami beriman kepada Musa dan Isa. Sementara laki-laki kalian tidak boleh menikahi wanita kami karena kalian tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pelajaran bagi mereka. Dan hikmah terbesar adalah karena dia laki-laki, kepala keluarga, semoga dia bisa membawa istrinya yang Yahudi dan Nasrani ini kemudian masuk Islam. Makanya kalau kira-kira nanti dia yang murtad, gak boleh. Dia lemah iman, nanti malah dia yang murtad. Enggak boleh. Jadi dia harus kuat iman dan kuat ilmu untuk mendakwahi istrinya, mudah-mudahan dia masuk Islam. Iya. Ini boleh. Jadi enggak harus dibina dulu baru dibini. Iya. Ini boleh dibini dulu baru dibina. Iya. Tapi menikahi yang Yahudi dan Nasrani ini bukan sebuah anjuran dalam syariat, namun hanya dibolehkan. Adapun yang dianjurkan tentu wanita solehah. Kata Nabi SAW, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah yang baik agamanya, yang solehah, maka kamu akan beruntung. Jadi yang muslimah sekalipun agamanya enggak baik, itu enggak dianjurkan, apalagi yang kafir. Yang dianjurkan muslimah yang baik, namun tidak dilarang menikahi Yahudi dan Nasrani. Itu pun dengan syarat. Dalam Al-Quran dikatakan minal muhsanat, dia termasuk wanita baik-baik, bukan pezina. Kalau di negeri-negeri kafir itu susah cari apa namanya Yahudi Nasrani yang bukan pezina. Mereka sudah dipahami kan, suka mengumbar hawa nafsu, enggak peduli hubungan halal dan haram. Iya. Nah ini jemaah sekalian, kecuali kalau dia mau masuk Islam dan akhwatnya mau, ya antum cari lain saja. Ya, mau bagaimana lagi? Dia cinta kepada yang lain, enggak usah dipaksakan. Iya. Kalau dia sudah mau menikahi antum, cepat-cepat nikah makanya. Ya. Dan putuskan hubungan dia dengan, putuskan semua kontak, bukan sekedar putuskan hubungan, putuskan semua kontak Facebooknya, WhatsAppnya dengan laki-laki kafir tersebut. Kalau dia sudah menjadi istri antum, kalau dia sudah mau, makanya cepat-cepat nikah, jangan lama-lama. Kalau dia tidak mau, maka insya Allah ada yang lebih baik bagi antum. Iya. Jemaah sekalian, ini saja yang bisa kita jawab. Mohon maaf yang belum terjawab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.